pantai bahagia. Dak dik dak cuk hatiku hatiku. Kedatuk hatiku tak itu, berdebur gedebar hatiku tak sabar. Lama sudah hayal cinta sanding berdua di bidung cinta. Sanding berdua di bidung.